Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Masih dalam ayat yang ke-108, 109 dan 110 dari surat Al-Baqarah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian hendak bertanya kepada Rasul kalian, yakni Rasul yang diutus kepada kalian, wahai Ahlul Kitab, juga kepada manusia yang lainnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada jami'un nas, seluruh manusia. Sehingga khitabnya adalah kepada Bani Israel. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, yakni kepada kaum muslimin, para sahabat. Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian wahai kaum muslimin hendak bertanya kepada rasul kalian, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama su'ila Musa min qabl. Sebagaimana Musa bertanya. Atayib. Sebagaimana Musa ditanya oleh Bani Israel sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, yakni mengambil kekufuran dengan ganti keimanan dia, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam adalah pertanyaan-pertanyaan ta'anud, pembangkangan, bentuk daripada i'rab. Mereka tidak berpaling dan tidak lari daripada perintah. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ingin mengetahui kejelasan satu perkara setelah datangnya perkara tersebut. Seperti pertanyaan mereka kepada Musa agar memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian hendak bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Musa dahulu ditanya agar memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan? Disebutkan oleh Mujahid, salah seorang ulama tafsir, menjelaskan tentang ayat tersebut. Sa'alat Quraisyun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Quraisy meminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum as-safa dhahaban, agar menjadikan bukit Safa itu menjadi bukit emas. Qal, maka Rasul menyatakan na'am, iya, wa huwa lakum kal ma'ida li bani Israil, Dan itu untuk kalian sama seperti Al-Ma'idah, hidangan yang turun dari langit bagi Bani Israel. In kafartum, jika kalian kafir. Ya, ini diancam dengan ancaman yang terdapat di dalam surat Al-Ma'idah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk ma'adzab la yu'adzibu ahadan minal alami. Bagi siapa saja yang kufur setelah turunnya Al-Ma'idah. Hidangan langsung dari langit, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang tidak akan diberikan kepada siapapun dari alam semesta. Maka dengan ucapan tersebut, fa'abau waroja'u. Mereka enggan dan mereka kemudian kembali. Tayyib. Dan di dalam ayat yang lain surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meminta tentang perkara-perkara jika ditampakkan kepada kalian justru akan menyulitkan kalian. Sehingga inilah makna daripada larangan. Larangan daripada bertanya kepada Rasul adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pembangkangan. Atau pertanyaan yang bersifat seperti yang terdapat di dalam ayat ini. Sesuatu yang belum ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di saat ditanya menyebabkan hukum perkara tersebut turun. Dan kemarin telah disebutkan di antara perkara yang sebesar-besarnya jarimah adalah seseorang yang bertanya kepada Rasul dengan satu pertanyaan yang menyebabkan sesuatu diwajibkan atas umat padahal ya, sebelumnya belum diwajibkan. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum fa hadza mahmudun qad amarallahu bihi. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang bersifat istirsyad, minta bimbingan, wa ta'allum dan pembelajaran, fahada mahmud, maka yang seperti ini terpuji. Qad amarallahu bihi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala nyatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahui. وَيُقَرِّرُهُمْ عَلَيْهِ, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang itu atas mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Kama fi qawlihi, sebagaimana di dalam firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang al-khamr. Bertanya kepadamu tentang al-maisir. Minum-minuman keras dan perjudian. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, wa nahudzalik dan yang semisalnya. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka madza yunfiqun. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan. Walamma kanatil masail al-manhi 'anha madhmumah qattasil bi sahibiha ila al-kufr qal wa may yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa as-sabil. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang terlarang itu terkadang ya, terkadang sampai pada akan membawa kepada kekufuran. Pertanyaan-pertanyaan yang terlarang adalah perkara-perkara yang tercela. Madmumah. Yang bisa jadi membawa kepada pelakunya, yakni orang yang bertanya, kepada kekufuran. Kalau Allah nyatakan, Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa' as-sabil. Disebabkan karena hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa saja yang kemudian mengganti, yakni memilih kekufuran daripada keimanan, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini karena memang sebagian daripada pertanyaan-pertanyaan bisa membawa kepada kekufuran. Dan ini merupakan keadaan orang-orang yang menyimpang. Dan keadaan orang-orang yang mau tidak mau tunduk kepada anbiya, tidak mau mengikuti mereka. Mereka berusaha untuk membuat-buat pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk berpaling dan menunjukkan akan kelemahan daripada Rasul tersebut. Bisakah kamu seperti ini? Bisakah kamu seperti itu? Ta'annud. Sifat-sifat pertanyaan yang menunjukkan akan pembangkangan. Dan menunjukkan akan pendustaan terhadap Rasul tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan yang itu sama sekali tidak mereka butuhkan. Ya, ini orang-orang yang mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar." Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran? Mengganti nikmat Allah dengan kekufuran maksudnya adalah mengganti ya keluasan, kelonggaran dalam syariat. Di saat tidak ditanya, tidak datang satu ketetapan. Tetapi di saat kemudian ditanya, datanglah ketetapan, datanglah hukum, datanglah perkara-perkara yang berat, yang kadang membawa kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam tara illal ladzina badalu ni'matallahi kufran." Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala, keluasan dan kelonggaran dalam syariat, yang kemudian mereka memilih perkara-perkara yang ditanyakan, yang kemudian muncul keberatan-keberatan dalam syariat disebabkan karena pertanyaannya. Ini yang terjadi pada Bani Israel. Hampir-hampir mereka tidak bisa menjalankan daripada sebab pertanyaan mereka tentang Baqarah ataupun sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Seandainya saja dari awal mereka langsung menjalankan perintah tanpa kemudian bertanya ini, bertanya itu, niscaya mereka akan mudah untuk menjalankannya. Mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran karena sebagian dari pertanyaan fattasil ila sahibiha al-kufur bisa membawa kepada si penanya ke dalam kekufuran. Summa akhbara an hasadi katsirin min ahli kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hasadnya mayoritas atau banyaknya orang-orang dari kalangan ahlul kitab hasad kepada orang-orang yang beriman. Wa annahum balaghat bihim alhal, di mana keadaan mereka itu sampai pada taraf annahum waddu, mereka sangat ingin lau yarudunakum min ba'di imanikum kufara, seandainya saja mereka mampu menarik kalian, mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Demikian keadaan orang-orang yang hasad. Di saat melihat saudaranya mendapatkan nikmat, dia berusaha untuk bagaimana nikmat itu hilang dari saudaranya. Wa sa'u fi dzalika wa a'malul makayid. Dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk hal tersebut. Ya, jadi hasad tidak hanya sebatas pada hati saja, tetapi sudah pada as-sa'yu, usaha. Ya, hasadnya itu sudah ditindaklanjuti dengan usaha-usaha. Wa a'malul makayid, bahkan melakukan berbagai macam tipu daya. Melakukan berbagai macam tipu daya untuk menyesatkan muslimin. Dan itu berlaku sampai detik ini. Dan terus akan berlaku. Ila qiyamis sa'ah. Mereka tidak akan berhenti untuk hal tersebut. Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani itu terhadap kalian sampai kalian mengikuti milahnya mereka. Terus mereka akan melakukan berbagai macam tipu daya, propaganda untuk menyesatkan kalian dan mengembalikan kalian kepada kekufuran. Meskipun kalian berlabel Islam, mereka sudah cukup puas dengan melihat kalian telah menanggalkan Islam tanpa kalian sadari, wahai kaum muslimin, disebabkan kalian mengikuti daripada propaganda-propaganda mereka. Luar biasa mereka melakukan hal tersebut. Lailan wa nahara. Setiap saat, setiap waktu. Propaganda yang mereka lakukan luar biasa sekali. Kalau masa-masa dahulu mungkin propaganda tidak terlalu banyak. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di masa kita sekarang ini luar biasa. Berbagai macam sarana prasarana, ya, sangat menunjang dan sangat strategis untuk propaganda mereka. Bahkan dengan sukarela kaum muslimin mengikuti propaganda-propaganda mereka tersebut. Bahkan mereka masukkan ke dalam rumah-rumah mereka dengan adanya televisi, dengan adanya mass media, ya, dengan berbagai macam sarana-sarana media cetak ataupun elektronik, internet dan yang lainnya, menjadi propaganda-propaganda yang luar biasa dahsyatnya terhadap kaum muslimin untuk mendangkalkan akidah mereka, ya, dan untuk membiaskan daripada keyakinan mereka menjadi buyar dan bias, tidak jelas, menjadi kabur. Tidak lagi ada batasan-batasan yang jelas antara muslim dengan kafir. Dan kita bisa katakan cukup berhasil mereka dalam taraf ini. Dengan berbagai macam propaganda-propaganda tersebut. Adapun di masa Rasul SAW, maka propaganda mereka tersebut kandas di tengah jalan. Karenanya saya menyatakan, wakaidu mroji'un alaihim. Dan usaha mereka, tipu daya mereka, dan propaganda mereka itu justru balik ke mereka sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar, wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Oh, subhanallah, ini propaganda masih dilakukan oleh mereka sampai detik ini. Dan pada saat ini mungkin ada sebagian yang berhasil, ya. Pada masa Rasulullah SAW itu kandas. Karena langsung diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ifah min ahlul kitab, dan berkata sebagian daripada ahlul kitab. Ya. Mereka berkata kepada sebagian yang lain. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Ya. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman itu. Wajhan nahar, pada siang harinya. Siang hari pura-pura beriman. Wafuru akhirah. Sedangkan di sore harinya, akhir daripada nahar, ini sore hari, kalian kufur. Ya. Supaya membuat keraguan-keraguan pada diri kaum muslimin. Nah, sekarang ini juga masih dilakukan. Pura-pura, mualaf, begitu. Misalnya ini, ya. Ada orang-orang yang seperti ini. Kemudian, setelah memberikan berbagai macam virus-virus yang mematikan terhadap kaum muslimin, ya, kemudian dia kembali murtad. Atau di saat telah memurtadkan orang-orang muslimin, sebagian muslimin, kemudian dia pun membuka jati dirinya. Atau pura-pura masuk ke dalam Islam untuk menikahi wanita-wanita muslimah. Setelah kemudian dinikahi, kemudian diajak kepada agamanya. Hadis wala haraj, kejadian banyak seperti ini. Maka kaum muslimin dalam perkara ini harus waspada. Terlebih perkara ini bukan perkara yang baru, ya. Ternyata itu merupakan propaganda yang semenjak dulu sudah dilakukan oleh mereka ahlul kitab. Wallahu musta'an. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wa quru akhirahu la'allahum yarji'un. Berimanlah kalian kepada orang-orang yang kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi harinya, nanti sore harinya kalian kafir. Sehingga orang-orang yang beriman yang dekat kepada kalian, mereka akan ragu-ragu, ya. Ini ahlul kitab ini. Dia tahu tentang isi Alkitab. Dia beriman awalnya, ya. Tetapi ternyata kemudian dia mengkufurinya di sore harinya. Membuat keraguan-raguan dan dengan itu harapannya kemudian murtad. Wa hadza min hasadihim as-sadir min 'indi anfusihim. Dan ini merupakan bentuk daripada hasad mereka. Dari yang muncul dari diri-diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya kan? Setelah jelas kepada mereka apa? Al-haq. Setelah jelas kepada mereka kebenaran. Ya, ini setelah mereka dapati memang ini Muhammad adalah Rasul yang dijanjikan. Ya, juru selamat akhir zaman. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis dan tercatat sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bahkan namanya dalam kitab suci mereka. Dan orang yang paling hasad pada saat itu, ya, pada masa Rasul SAW, di kalangan ahlul kitab Yahudi, banyak sebetulnya diantaranya adalah Huyai ibn Akhtab dan saudaranya Abu Yasir ibn Akhtab. Dua orang ini yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha sekuat tenaga dengan melakukan berbagai macam tipu daya untuk kemudian menghalangi manusia dari jalan Islam. Demikian pula Ka'ab Ibn al-Asraf. Ini juga dedengkotnya Yahudi. Seorang penyair dan bangsawan Yahudi, Ka'ab Ibn al-Asraf, senantiasa menyerang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya. Akan tetapi, di awal-awal daripada Islam, keadaan seperti itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'fu wasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah kalian. Di sini Syekh menyatakan fa'amarahumullah bi muqabalati man asaa ilaihim ghayatul isaa'ah bil 'afwi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar membalas perbuatan-perbuatan jahat tersebut kepada mereka dengan pemaafan. Padahal kejahatan yang sudah di luar batas. Ghayatul isaa'ah. Tetapi diberikan maaf. Biarkan dimaafkan. Lapang dada saja. Toh syair-syair itu juga hanya sekedar ucapan-ucapan. Ya. Walaupun ucapan sebetulnya lebih menyakitkan. Ya. Terkadang ucapan itu bisa lebih menyakitkan daripada tebasan. Yang tersayat hati dengan yang tersayat badan. Terkadang sayatan di dalam hati lebih terasa dalam daripada sayatan di badan. Dan orang yang tersakiti hatinya terkadang lukanya lama sekali sembuhnya. Ya, orang yang tersayat badannya walaupun sakit tapi dia dijahit dan sebagainya beberapa saat kemudian berapa hari, berapa bulan lah katakanlah sembuh. Ya. Tetapi orang yang tersakiti hatinya itu bisa sampai bertahun-tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'fu wasfahu. Berikan maaf kepada mereka, lapang dada kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa amarahumullah bi muqabalati man asaa ilaihim ghayatal isaa'ah bil 'afwi anhum wasfahi hatta yatallah bi amri. Allah perintahkan mereka agar menghadapi seluruh daripada berbagai macam kejahatan-kejahatan mereka tersebut, walaupun sampai pada puncak kejahatan, agar dimaafkan dan diberikan kelonggaran lapang sudah. Dan hal tersebut tujuannya juga untuk kebaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan orang-orang yang beriman itu sendiri. Dengan itu mereka murtah, ya, relax menghadapi berbagai macam propaganda dan ya makar tipu daya ahlul kitab. Mereka lebih rileks menghadapinya. Tetapi hal tersebut tentunya memang menyakitkan ya. Tidak kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada batas waktu. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa untuk tetap memaafkan dan sebagainya bukan karena sabar itu ada batasnya, bukan, tetapi karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan. Ini bukan kok kesabaran sudah habis dah, tetapi memang perintah itu bergulir. Pertama adalah al-afu, as-safhu, ya, memaafkan, lapang dada, tetapi hatta ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah datangkan keputusannya. Nah ini ancaman yang keras, sampai Allah datangkan keputusannya. Sehingga hal tersebut tidak kemudian senantiasa memaafkan dan memaafkan terus seperti itu. Tidak. Ada kalanya kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan untuk membalas, maka balasan daripada orang-orang yang beriman itu sangat-sangatlah mengerikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan untuk jihad, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kemudian angkat senjata. Fa'fu wasfahu hatta ya'tallah bi amri. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adzan katsira. Kalian benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab, yakni ahlul kitab sebelum kalian, dan juga dari orang-orang musyrikin berbagai macam gangguan-gangguan, celaan, ujian berbagai macam. Maka semua itu hadapilah dengan pemaafan dan berlapang dadalah kalian. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Thumma ba'da dzalika atallah bi amri. Iya. Kemudian Allah setelah itu datangkan keputusannya terhadap mereka bil jihad. Dengan jihad. Yakni Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Perintah sudah. Perintah untuk jihad, berperang. Sampai mereka mau untuk membayar jizyah dalam keadaan mereka rendah. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk memerangi seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Itu semua merupakan jawaban daripada hatta ya'ti Allah bi amri. Usamah bin Zaid menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu ya'funa 'anil musyrikin wa ahli kitab. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka memaafkan apa saja perbuatan daripada musyrikin dan ahlul kitab. Sabar, sabar. Kama amaruhumullah wa isbirun alal adha. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Dan bersabar terhadap berbagai macam gangguan-gangguan. Qala Allah taala fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah menyatakan, maafkanlah dan lapang dadalah sampai Allah datangkan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwal minal 'afwi ma amarahullahu bihi hatta adinallahu fihim bil qatl. Faqatalallahu bihi man qatala min sanadidi Quraisy. Demikian ucapan daripada Usama bin Zaid. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun benar-benar menerapkan apa yang Allah perintahkan tersebut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk kemudian berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka ya, dengan pertempuran pertama perang Badar besar ya. Tokoh-tokoh Quraisy banyak yang meninggal pada pertemuan pertama itu dari tokoh-tokohnya. Tayyib. Qala sa'di fa syafallah anfusal mu'minina minhum. Maka Allah sembuhkan rasa gregetannya orang-orang yang beriman. Betul-betul tentunya sudah gregetan ini. Tapi ya perintahnya Allah masih sabar-sabar. Sehingga di dalam Islam, ya, di dalam Islam, hatta orang kafir tidak boleh diperangi sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memerangi orang kafir sebelum datangnya izin dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan ibadah. Ya, itu bukan ibadah. Itu adalah dosa. Saat-saat ini, ya, saat-saat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam belum ada izin untuk berperang. Ya, maafkan, maafkan, maafkan. Demikian pula jihad. Ya, sudah syar'i, ya. Itu ada aturan mainnya, ada saatnya, ada waktunya. Tidak kemudian asal jedar-jedar sana sini. Ada aturan mainnya. Di saat belum datang waktunya, maka orang-orang kafir tidak boleh sama sekali ya, diganggu. Dan kafir yang boleh diperangi hanya satu. Kafir harbi. Sedangkan di sana ada musta'man, ada mukahad, ya, ada zimmi. Sehingga tidak serampangan dan sebarangan dalam syariat yang mulia ini, syariat jihad. Ya. Syariat jihad adalah syariat yang sangat suci dalam Islam. Bahkan syariat seperti ini pun ada pada agama-agama yang lain. Ya. Jangan kemudian kaum muslimin menjadi pobi terhadap kalimat jihad. Hanya karena segelintir orang-orang yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, tak bertanggung jawab dengan bom sana sini. Tetap jihad adalah suatu yang syar'i, ya, tetapi ada aturannya di dalam Islam. Aturan-aturan yang sangat jelas di dalam Islam. Kapan waktunya berjihad? Dengan siapa? Ya. Bersama siapa? Siapa yang diperangi? Dan siapa yang membawa bendera perang? Dan seterusnya itu ada aturannya. Ada jihad syar'i, ada jihad difa'i, ada jihad hujum. Ada jihad yang sifatnya itu hanya sekedar bertahan, ada yang menyerang. Maka itu semua ada waktu-waktunya dan ada aturan-aturannya. Barakallahu fikum. Fasafallahu anfusal mu'minina minhum. Fakutilu man kutilu. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala tersebut yang disebut dengan ayatus saif, yakni ayat-ayat tentang pedang. Ayat-ayat jihad. Fakutilu man kutilu. Maka dibunuhlah orang-orang yang dibunuh dari mereka, yakni dari musyrikin, dari ahlul kitab, terbunuh dalam peperangan. Orang-orang musyrikin dalam perang Badar banyak yang terbunuh. Kemudian dalam perang Ahzab banyak dari kalangan ahlul kitab, ratusan itu ya, dalam perang Ahzab 700-an mungkin lebih, bahkan mereka yang telah melakukan apa, pengkhianatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yakni di perang Khaibar. Kemudian di antaranya termasuk Huzayf bin Akhtab, ini mati dia di situ. Wasturku manisturku, dan juga diambil diculik. Maksudnya kejadian-kejadian di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, siapa yang bisa menyelesaikan urusan ini ya, untuk apa, membinasakan bulan, bin bulan, termasuk di antaranya siapa? Ka'ab ibn al-Asraf dibunuh oleh saudaranya sendiri dari kaum muslimin, Maslamah, Muhammad bin Maslamah. Kemudian juga ada yang ujilu man ujilu. Ujilu ya, ini diusir, disuruh pergi untuk apa? Meninggalkan daripada kampung halaman mereka. Seperti beberapa daripada Yahudi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahumullah bil istighal fil waqtil hadir bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa fi'li kulli qurbat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar istighal, yakni agar menyibukkan diri di waktu-waktu tersebut dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan berbagai macam taqarrub ilallah, ibadah-ibadah yang lain. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin fa'innahu la yadhi' indallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka. Janji sekaligus juga ancaman sebetulnya. Kalimat innallaha bima ta'maluna basir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini wa'dun wa wa'id. Ya. Janji sekaligus ancaman. Ya, ini tidak ada yang terlewatkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Mahma fa'alu min khair. Ya, kita katakan ausyar ataupun jelek. Apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan-kebaikan, hanya saja konteksnya di sini karena memang disuruh untuk iqamatus shalah, itauz zakah, sehingga konteksnya adalah disebut oleh sebagai wa'ad, yakni janji-janji. Fa innahu la yadhi'u indallah, itu semua tidaklah akan tersia-siakan di sisi Allah. Bal yajidunahu indahu wafiran mufira. Qad hafizahu. Bahkan mereka akan dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala wafiran mufira dengan sepenuh-penuhnya dan dalam keadaan melimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Ini ayat bentuknya adalah berita diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Yakni bahwasannya apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan ataupun kejelekan, baik yang mereka kerjakan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak ada yang tersamarkan atasnya sedikit pun dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengancam kalau itu adalah kejelekan akan membalasi sesuai dengan kejelekan yang dilakukan dan menjanjikan kalau itu adalah kebaikan dengan apa yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga kalimat ini meskipun bentuknya adalah khobar, innallaha bima ta'maluna basir, ya kan khobar, berita. Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan, maka pada hakikatnya terdapat di dalamnya ancaman sekaligus juga janji. Juga terkandung di dalamnya adalah perintah dan larangan. Kalimat ini, innallaha bima ta'amaluna basir, terkandung padanya adalah perintah untuk lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kamu kerjakan. Juga larangan, jangan sekali-kali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dan melihat setiap apa yang kalian kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.